بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita masih membahas tema umum. Insyaallah pada kesempatan yang lain nanti kita mencari tema yang berurutan. Pada malam hari ini insyaallah saya akan membawa suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pahami maknanya, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, yaitu hadis tentang keutamaan sifat malu. Salah satu hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara sesuatu yang masih didapati orang-orang dari kalam kenabian yang pertama, yaitu idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, apabila kamu tidak malu maka lakukanlah apa yang kamu mau. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini suatu hadis yang singkat, namun isi dan kandungannya sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita, kehidupan beragama maupun kehidupan sosial kita. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa ini adalah suatu ucapan, suatu kalimat yang didapati oleh orang-orang asalnya dari kenabian yang terdahulu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan pula, yang menunjukkan bahwa Nabi pun ikut mengajarkan apa yang terkandung pada ucapan dan kalimat tersebut. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarah hadis ini dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam menerangkan bahwa kalau begitu ini merupakan ucapan para nabi terdahulu. Ucapan para nabi terdahulu, dari waktu ke waktu orang mengingatnya, menyebutkannya, sampai datang masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan kalimat-kalimat tersebut masih ada. Maka Nabi SAW pun menegaskan hal itu kepada umatnya. Ya. Dikatakan di dalam kalimat tersebut yang diwariskan oleh manusia, oleh para nabi kepada umat-umat mereka, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Apa makna kalimat ini? Sesungguhnya kalimat ini terkandung padanya suatu ancaman dan celaan bagi mereka yang sudah tidak lagi punya rasa malu. Sehingga dikatakan, kalau kamu tidak malu lagi, lakukan apa yang kamu mau. Ini semacam firman Allah Subhanahu wa taala. Misal di dalam surat Fussilat ayat 40, Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukanlah semau kalian, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Ya. Tentu makna ayat ini bukan kita disuruh melakukan sekehendak kita dan itu dibolehkan, bukan. Tapi ini artinya suatu ancaman bahwa apapun yang kita lakukan, apa yang kita maukan lalu kita lakukan, Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat dan Allah Azza wa Jalla tentunya akan memberikan balasan. Ya. Juga firman Allah Azza wa Jalla misalnya dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Ya. Ayat ini juga artinya ancaman, bukan artinya izin untuk beriman, izin pula untuk kufur kepada Allah. Karena di lanjutan ayat itu ada ancaman bagi yang kufur. Maka begitu pula hadis Nabi ini, siapa yang tidak lagi malu, lakukan apa yang dia mau. Nah, berarti di sini ada celaan bagi mereka yang sudah tidak lagi punya rasa malu. Diriwayatkan suatu kata-kata mutiara dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, disebutkan di sini dari sisi sanad mungkin ada kelemahan, namun kata-kata itu suatu kata-kata yang bagus. Ya. Diriwayatkan dari beliau, beliau mengatakan, "Inna Allah idza arada bi 'abdin halakan naz'a minhu al-haya." Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba kebinasaannya, hancurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut darinya sifat malu. Nah, ini awal mula kehancuran, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Awal mula kehancuran. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehancuran pada seorang hamba, Allah Azza wa Jalla akan cabut darinya sifat malu. Faida nuzi'a minhu al-haya lam talqahu illa maqitan mumaqqata. Kalau sifat malu darinya sudah tercabut, kamu enggak akan dapati dia kecuali dalam keadaan sebagai orang yang dibenci. Ya, orang tidak menyukainya. Fa idza kana makitan mumaqqata nuzi'a minhu al-amanah. Ketika seseorang itu sudah dibenci karena tidak lagi punya sifat malu, maka akan dicabut darinya sifat amanah. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang amanah. Falam talqahu illa kha'inan mukhawwana. Sehingga kamu tidak akan mendapatinya kecuali sebagai seorang pengkhianat. Ya. Fa idza kana kha'inan mukhawwana nuzi'a minhu ar-rahmah. Kalau dia sudah menjadi seorang pengkhianat, maka akan tercabut darinya sifat rahmah, kasih sayang. falam talqau illa fadzan ghalidha, sehingga engkau tidak akan mendapatinya kecuali sebagai orang yang kaku dan kasar. Fa idza kana fadzan ghalidha nuzi'a ribqul iman min 'unuqihi. Kalau dia sudah menjadi orang yang kaku dan kasar, maka ya, kalung keimanan atau ikatan keimanan akan tercabut dari lehernya. Fa idza nuzi'a ribqa ribqu al-iman min 'unuqihi lam talqahu illa syaitanan marida la'inan mula'ana. Kalau iman sudah tercabut, engkau enggak mendapat dia kecuali akan menjadi syaitan yang terlaknat. Yes. Nah, ini urutan bagaimana seorang itu akan hancur, ya. Yang akhirnya menjadi syaitan la'inan mula'ana, syaitan yang terlaknat. Tapi awal mulanya dari mana? Awal mulanya dari hilangnya sifat malu. Demikian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari beliau kata-kata ini. Nah, ini menunjukkan pentingnya iman, pentingnya apa? Sifat malu. Dan memang sifat malu akan menjadi benteng bagi seseorang, benteng yang membantu dirinya untuk apa, istiqamah dalam kebaikan. Pernah suatu saat Nabi SAW melewati seseorang, marra ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Orang itu sedang marah kepada saudaranya karena pemalu. Ya. Sehingga seolah-olah saudaranya ini menasihati supaya tidak memiliki sifat malu tersebut, karena dianggap apa, mencelakakan dia. Nah, Nabi dengar ini orang kok marah kepada saudaranya karena itu. Ya, jadi Nabi lewat terdengar. Ya, bukan Nabi mencari-cari berita orang berdua kemudian didengarkan obrolannya, bukan. Tapi Nabi sedang melewati lalu terdengar. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, da'ahu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Ya. Jadi pada kisah ini menunjukkan ketika orang punya sifat malu, justru itu adalah potensi kebaikan bagi dirinya. Ada orang yang punya sifat malu, ini menjadi apa, dasar yang bagus. Jangan malah dinasihati supaya tidak jadi pemalu. Nah, keliru. Nabi katakan, da'ahu, biarkan. Fa innal haya'a minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Dan ini seperti yang tersebut pada hadis yang lain, ketika Nabi menerangkan cabang-cabang iman, yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu salah satu cabang daripada keimanan. Ya. Nah, karena itu adalah bagian daripada iman. Nabi SAW pun mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu itu semuanya baik. Sehingga pernah juga ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ketika itu sebuah rombongan yang belajar kepada Nabi, dari jauh mereka datang ke Madinah untuk belajar ya beberapa waktu. Jadi semacam kalau istilah kita sekarang pesantren kilat ya. Datang 10 hari belajar dari Nabi, kemudian pulang, datang 20 hari dari tempat jauh ke Madinah, ya belajar 20 hari kemudian pulang. Nah, ketika itu ada suatu rombongan datang kepada Nabi kemudian belajar, salah satu dari mereka bernama Al-Ashaj atau disebut dengan sebutan ini, panggilan Al-Ashaj. Ternyata dia ini sudah punya dasar yang baik ya, sehingga tinggal memupuk, tinggal ditambahi ilmu, dibekali ilmu. Apa yang baik itu pada dirinya, landasan yang bagus ini apa? Nabi katakan inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah. Pada dirimu ada dua akhlak yang Allah cintai. Qultu ma huma? Dia mengatakan ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dua akhlak itu? Qala, beliau mengatakan al-hilmu wal haya'u. Sifat kesabaran, wal haya dan sifat malu. Ya, dalam riwayat yang lain al-hilmu wal anat. Sifat kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Nah, itu dalam riwayat yang lain, tapi yang riwayat ini seperti yang kita sedang bahas, Nabi katakan al-hilmu wal haya, sabar dan pemalu. Ya. Jadi dengan jelas Nabi katakan di sini dua akhlak yang Allah cintai. Dua akhlak yang Allah cintai. Nah, ini sifat malu. Allah cintai sifat tersebut. Sahabat itu lalu bertanya, ya Rasulullah, aqadiman kana aw haditha? Wahai Rasulullah, apa ini sifat baru bagi saya? Artinya baru ada, atau ini sifat yang sejak dulu sudah ada? Ya, kata orang sudah bawaan dari sananya. Artinya memang sudah dasar tabiatnya seperti itu. Allah ciptakan dia seperti itu. Nabi katakan bal qadima, bahkan itu sifat yang sudah lama ada pada dirimu. Qultu, sahabat itu pun kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alani ala khuluqaini yuhibbuhum Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku berada di atas dua akhlak yang Allah mencintainya. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, dari hadis ini beberapa faedah kita petik. Ya. Pertama, bahwa akhlak haya, malu, ini dicintai Allah Azza wa Jal. Kemudian di sini juga kita ambil suatu faedah bahwa sifat malu itu mungkin sejak kecil tertanam pada diri seseorang, dan mungkin pula sifat malu itu bisa diusahakan, artinya dilatih ya pada diri kita. Karena dari pertanyaan sahabat itu, dia katakan apakah ini baru ada atau sudah lama. Kalau sudah lama, tadi sifat bawaan ya istilah kita. Kalau baru ada berarti karena ilmu, belajar ya kan, berlatih mengamalkannya, kemudian tumbuh sifat malu tersebut. Nah, jadi kalau begitu di sini ya, sifat malu ini ada dua macam. Ada yang makana khalqan wajibillatan ghaira muktasabin. Ibn Rajab al-Hammali rahimahullah mengatakan wa'alam annal haya'a naw'an. Ketahuilah bahwa sifat malu ada dua macam. Yang pertama adalah yang itu merupakan akhlak ya, bawaan tabiat seseorang yang Allah berikan padanya sejak kecil. ghaira muktasab, bukan sesuatu yang dia usahakan, dia pelajari, bukan, tapi itu memang sudah menjadi bawaan dia. Nah, ini kata Ibn Rajab, min ajallil akhlaq allati yamnahuha Allahul 'abda wa yajbiluhu 'alaiha. Ini termasuk akhlak yang paling mulia. Termasuk yang paling mulia yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Kenapa demikian? Kenapa ini merupakan akhlak yang mulia dan karunia besar pada orang itu? Beliau mengatakan, fa innahu yakuffu an irtikabil qaba'ih wa dana'atil akhlaq. Karena sifat malu ini akan menghalangi seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk melakukan akhlak yang jelek. Ya, dia dengan sifat malu ini saja sudah terhalangi dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Belum kita bicara apalagi ditambah ilmu, apalagi ditambah iman, ya kan? Ya, tambah semakin bagus. Ini baru sifat dan akhlak malu itu sendiri sudah menghalangi dia dari berbagai hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk, dan juga sekaligus yahuthu ala isti'mali makarimil akhlaq wa ma'aliha, akan mendorong dia untuk melakukan budi pekerti yang baik. Ya. Mendorong dia untuk melakukan budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Seperti yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, man istahya ikhtafa, wa man ikhtafa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya. Siapa yang malu, dia akan bersembunyi atau diam-diam. Wa man ikhtafa ittaqa, dan siapa yang bersembunyi, artinya tidak suka menampakkan dirinya, ittaqa, dia akan bertakwa kepada Allah. Wa man ittaqa wuqiya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan dilindungi. Demikian diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bahwa pangkal dari kebaikan dan ketakwaan di antaranya adalah sifat malu. Ya. Dengan sifat malu dia akan bersembunyi, dalam arti nggak suka tampil untuk dipuji, disanjung. Karena sisi yang lain, di antara akhlak buruk yang ada di tengah masyarakat itu adalah suka untuk sanjung-sanjung, suka untuk selalu menjadi tokoh pimpinan, ya, ambisi untuk itu. Ini kan suatu akhlak yang tidak baik. Nah, orang yang punya sifat malu tidak akan begitu. Dia cenderung menjauh dari hal-hal seperti itu. Ikhtafa. Dan ketika seseorang seperti itu, dia akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ikhtafa ittaqa. Bertakwa kepada Allah lebih selamat daripada dosa-dosa. Ya, dia lebih cenderung kepada ibadah untuk pribadinya, memperbaiki diri dan seterusnya. Wa man ittaqa wuqiya, dan orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diriwayatkan pula dari seseorang, di sini Ibn Rajab Al-Hanbali menukilkan seorang bernama Al-Jarrah bin Abdullah. Dia pernah mengatakan, taraktu dzunuba haya'an 40 sana, thumma adrakani al-wara'. Saya selama 40 tahun tidak melakukan dosa karena malu. Ya, jadi sifat malu ini sendiri sudah menghalangi orang untuk berbuat dosa. Dia katakan 40 tahun saya meninggalkan dosa karena malu. Summa adrakani al-wara', kemudian setelah itu saya dikaruniai sifat wara'. ya, sifat hati-hati, ya, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain mengatakan sebagaimana dinukilkan Ibnu Rajab, ra'aitu al-ma'asi nazalatan fataraktuha muru'atan fustahalat diyanatan. Saya melihat perbuatan maksiat itu sebagai suatu kerendahan, kehinaan, sehingga saya tidak mau melakukannya demi menjaga muru'ah, harga diri saya. Yani karena sifat malu tadi, malu melakukan hal yang buruk-buruk. Di sini dalam pandangan dia, maksiat perkara yang rendahan, dia malu melakukannya. Fastahalat diyanatan, kemudian berubahlah, sehingga yang tadinya saya meninggalkannya karena demi kehormatan saja, akhirnya muncul sifat saya meninggalkan demi agama. Ya, artinya di sana ada tahapan ternyata, ya. Mungkin awalnya seseorang menjauhi dosa karena malu, berikutnya karena dilandasi ilmu takwa, akhirnya bukan hanya karena malu dia meninggalkan dosa, tapi plus karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas dari ucapan yang disebutkan tadi menunjukkan pentingnya sifat malu pada diri seseorang. Ya. Sangat penting dalam bab agama dan akhlak, karena akan berefek sangat bagus bagi seseorang. Yang kedua di sini adalah akhlak atau sifat malu yang bisa diusahakan. Nah, ini yang juga sangat penting bagi kita, ya, kalau bab karunia Allah kepada kita, ya, kita hanya bisa meminta, ya kan? Meminta, entah dikabulkan atau tidak, tapi kita meminta. Ada orang yang sudah diberi, ada orang yang belum diberi. Namun yang juga sangat penting kita ketahui, di sana ada rasa malu yang bisa diusahakan. Nah, ini disinilah tugas kita yang belajar, tugas kita yang ingin semakin baik kondisi kita. Bagaimana memperoleh sifat malu atau menambah sifat malu tersebut? Disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, maka ana muktasaban min ma'rifatillah wa ma'rifati 'azamatihi wa qurbihi min 'ibadihi wa ibtila'ihi 'alaihim. Sifat malu yang diperoleh karena apa? Karena ma'rifatullah, karena dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, di antara sebab atau upaya untuk menumbuhkan sifat malu adalah kita mengenal Allah. Maksudnya apa mengenal Allah? Ya, ma'rifatu 'azamatihi, mengenal kebesaran Allah, kedekatan Allah kepada hambanya, ittila'ihi 'alaihim, sifat-sifat Allah, di antaranya Allah melihat kita. Jadi kita pelajari tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Nah, kita kan terhadap Tuhan kita, sesembahan kita, Allah Azza wa Jal, ya, tidak hanya tahu Allah itu ada, ya, itu bagus, ya kan, tahu Allah itu ada. Cuma jangan sampai di situ, sampai di situ saja. Ada yang lebih dan harus kita juga mempelajarinya, yaitu kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha besar karunia-Nya kepada kita, dan berbagai sifat-sifat Allah, ya, kebesaran-Nya, keagungan-Nya kita pelajari. Ya. Terus gimana pelajarinya? Ya, belajar dari para ulama. Di sana ada buku-buku yang mengajarkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua. Nah, dengan kita mengenal itu, bahwa Allah Azza wa Jal, ya, Maha melihat dan seterusnya, Allah Azza wa Jal mengetahui apa yang di dalam dada kita, yang kita sembunyikan, yang kita tampakkan, maka seorang hamba yang dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla akan malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun dia bersendirian mau melakukan sesuatu yang tidak baik, malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin mengenal Allah, semakin malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini adalah suatu derajat dan tingkatan keimanan yang tinggi, ya. Tumbuhnya sifat malu yang besar kepada Allah Azza wa Jalla karena mengenal Allah lebih jauh. Ini adalah keimanan yang tinggi. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-istihya min Allah an tahfaz ar-ra'sa wa ma ma' wa ma wa'a. Ya, Nabi pernah mengatakan istihya min Allah haqqal haya. Hendaknya kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sahabat mengatakan inna nastahi walhamdulillah. Kami memiliki rasa malu walhamdulillah. Nabi katakan bukan itu. Laisa dzalik. Ya, al-istihya min Allah, malu kepada Allah itu an tahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Kamu jaga kepalamu dan apa yang dicakup oleh kepalamu. Di kepala kita ini ada mata, hidung, telinga dan seterusnya. Jaga itu semua. Wal batna wa ma hawa. Perut dan yang dicakup olehnya. Ya, jaga dari pelanggaran-pelanggaran agama maksudnya. Wa antadhkur al-maut wal bila. Kamu ingat kematian, ingat kehancuran jasadmu. Wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan hiasan-hiasan dunia. Wa man fa'ala dzalika faqad istahya min Allah. Siapa yang melakukan itu baru dikatakan malu kepada Allah. Ya, riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Nah, ini contoh bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat malu yang tumbuh karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini salah satu upaya kita untuk mengusahakan tumbuhnya sifat malu pada diri kita. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah kembali menjelaskan wa qad yatawalladu al-haya'u min Allah min mutala'ati ni'amihi wa ru'yati taqsir fi syukriha. Rasa malu ini juga kadang membuahkan seseorang semakin mengetahui nikmat Allah kepadanya. Ya. Dan menumbuhkan perasaan bahwa dirinya sangat kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika dia semakin mengenal Allah, semakin mengenal kebesarannya, keagungannya, semakin mengenal berbagai sifat mulianya, maka dengan itu dia pun semakin mengenal betapa kurangnya dirinya dalam memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Ya. Nah, ini faedah yang muncul dari sifat malu tersebut. Jadi dengan demikian, ya, ini merupakan hal yang tidak boleh kita remehkan, ya. Bahkan harus senantiasa kita jaga pada diri kita dan orang-orang dekat kita, ya, dan semua siapa saja kalau bisa, ya, kita yakni menganjurkan untuk terus menjaga sifat malu itu. Dan di sini juga ada suatu hal yang perlu kita ketahui, ya, yaitu sepertinya malu, ya, tapi sesungguhnya itu adalah kelemahan. Mungkin juga disebut malu dalam istilah orang, tapi dalam syariat itu tidak disebut malu. Yaitu apa? Yaitu ya sifat ya yang menghalangi dia untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, dengan alasan malu tadi. Ada kalanya seperti itu. Mau belajar malu, nggak jadi belajar. Mau bertanya malu, padahal penting, akhirnya nggak jadi belajar. Mau berbuat baik malu, akhirnya nggak berbuat baik. Ya, mau ibadah mungkin malu juga, akhirnya nggak jadi ibadah. Nah, ini walaupun orang menyebutnya dengan istilah malu, itu sesungguhnya bukan malu, tapi itu kelemahan atau kemalasan atau yang sejenisnya. Ya. Makanya di sini Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah menegaskan, "Fainal haya al-mamduh fi kalamin nabi innama yuridu bihi al-khuluq alladhi yahuthu ala fi'l jamil." Sesungguhnya sifat malu yang terpuji dalam sabda Nabi adalah akhlak yang mendorong dia untuk berbuat kebaikan. Wa tarkil qabih, dan mendorong dia untuk meninggalkan yang buruk. Fa amma adh-dha'fu wal 'ajzu alladhi yujibu at-taqsir fi syai'in min huquqillah aw huquqi 'ibadihi falaysa huwa min al-haya. Adapun kelemahan yang menjadikan dia kurang dalam melaksanakan hak-hak Allah atau hak hambanya, maka laisa huwa minal haya, itu enggak malu, itu bukan malu. Innama huwa dha'fun wa khawar wa 'ajzun wa mahana, bahkan itu semuanya adalah kelemahan ya, itu adalah kehinaan. Ini penjelasan Rajab al-Hanbali rahimahullah. Jadi di sini ya harus kita bedakan antara keduanya ini, bahwa yang terpuji adalah ya yang membawa kepada sifat dan perilaku baik dan menghalangi orang dari sifat buruk. Adapun yang membuat kita justru tidak berbuat yang baik ya, maka ini semuanya kelemahan. Nah, dahulu para wanita-wanita Ansor, mereka adalah wanita-wanita yang sangat pemalu ya. Mereka adalah wanita-wanita yang sangat pemalu. Bisa kita bayangkan ya, seorang wanita jelas umumnya adalah memiliki sifat malu. Dan ini wanita dari kalangan Ansor di zaman itu ya, jelas mereka punya sifat malu yang sangat-sangat tinggi. Tapi sifat malu tersebut tidak membuat mereka apa? Tidak belajar agama atau diam dalam urusan hukum-hukum syar'i, tidak. Makanya Nabi memuji mereka. Rahimallah Nisa al-Ansar. Semoga Allah merahmati ibu-ibu Ansar. Ya, artinya para istri kaum Ansar di Madinah sana. Lam yamna'hunnal haya an yatafaqahna fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu mereka tidak menghalangi untuk belajar agama, untuk bertanya. Walaupun kadang mereka mau bertanya ya dengan malu-malu tadi. Suatu saat salah satu dari mereka ingin bertanya tentang hukum mandi janabat. Ya. Ada rasa malu ingin bertanya, tapi bagaimanapun ini hukum syar'i. Sehingga rasa malunya membuat ia memberikan suatu mukaddimah, pendahuluan sebelum bertanya. Apa katanya? Innallaha la yastahi minal haq, ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Ya. Jadi ini perkara benar, perkara penting, perkara hukum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat apakah seorang wanita kalau mimpi ya nabat dia pun harus mandi? Nabi menjawab, na'am idza ra'atil ma', iya, kalau dia melihat air mani. Ya. Nah, ini contoh bahwa sifat malu mereka tetap ya membawa kepada akhlak yang mulia dan tidak menghalangi dari apa? Sesuatu yang mulia. Ya, karenanya mereka dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau menghalangi dari kebaikan ya enggak terpuji. Seperti kata Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, la yatlubul ilm mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa menuntut ilmu seorang yang malu dan yang sombong. Sombong karena merasa dirinya sudah cukup, yang lain direndahkan sehingga enggak bisa belajar. Bagaimana mau belajar kalau seperti itu? Ya, mungkin gurunya pun dianggap lebih rendah daripada dia. Yang malu juga, kata beliau. Ya, mau tanya enggak jadi, enggak jadi. Nah, ini sesungguhnya bukan malu, tapi tadi kata Imam Rajab apa? Dha'af, kelemahan. Ini walaupun orang menyebutnya malu, tapi sesungguhnya adalah itu kelemahan dan itu tidak terpuji. Ya. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa hal yang terkait dengan sifat malu ini yang di zaman sekarang mulai langka, ya. Dari waktu ke waktu sifat malu ini terkikis. Kalau dulu mungkin kaum wanita yang apa mungkin menjadi gambaran rasa malu, sifat malu. Di zaman Nabi pun dikatakan begitu, bahwa Nabi itu lebih malu daripada seorang gadis yang dipingit. Nah, jadi gadis yang dipingit ini menjadi apa? Ukuran dalam sifat malu. Nah, Nabi lebih malu daripada mereka. Nah, sekarang kita lihat di zaman ini ya kaum wanita ya bahkan terkadang lebih berani dari laki-laki. Sifat malu mereka hampir dikatakan tidak ada, sangat jarang ya di masa sekarang ini. Atau bukan sangat jarang, tapi ya dengan kata lain mungkin sudah banyak ya yang sudah tidak lagi punya sifat malu, justru cenderung kepada sifat-sifat buruk ya, berani ya, atau kata-kata lain yang mungkin tepat untuk mereka. Nah, di sini jadi kita penting sekali bagi kita semua untuk menjaga sifat malu ini, anak-anak kita, anak didik kita dan semua ya, supaya iman kita tetap terjaga ya. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita kaji pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.